Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ayyuha at-talabah at-takhassus aw tarbiyat al-muallimin ya ra'akumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan untuk kita melanjutkan pembahasan kita dari Al-Mustalah Al-Hadis karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Yang mana ayuhat talabah, pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan taqsimul mutawatir ila qismain, pembahasan yang disampaikan oleh Al-Syeikh Al-Faqih Al-Muhaddith alaihi rahmatullah, bahwasanya al-mutawatir ada yang mutawatir lafzan wa ma'nan, dan ada pula yang mutawatir ma'nan faqat. Telah disebutkan oleh beliau alaihi rahmatullah bahwasanya mutawatir lafzan wa ma'nan adalah mattafaqar ruwah fihi ala lafzihi wa ma'nah. Jadi dua-duanya sepakat semua perawi. Tapi kalau mutawatir ma'nan, mattafaqa fihi ruwah ala ma'nan kulli, yang disepakati oleh para ruwah, para perawi hadis tentang global dari makna hadis tersebut, walaupun lafzannya berbeda-beda. Ini kesimpulan yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kita masuk kepada fakrah yang terakhir pada pembahasan mutawatir ini, disampaikan oleh beliau alaihi rahmatullah, wal mutawatiru bikismaihi yufidu. Dua jenis mutawatir di atas ini bisa memberikan faedah kepada kita. Awalan yang pertama, al-ilmu. Wahuwa al-qat'u bisihhati nisbatihi ila ma nukila anhu. Yang pertama, faedahnya adalah al-ilmu. Bahasa lainnya adalah al-yaqin. Sehingga ketika kita mendapati sebuah riwayat yang mutawatirah, sebuah hadis yang mutawatir, maka berarti kita telah meyakini, kita telah mengilmui tanpa ada keraguan padanya bahwa ini benar, sahih, bisihhati nisbatihi al-qat'u. Al-qat'u artinya apa? Al-ilzam, sesuatu yang sudah pasti, sesuatu yang sudah jelas, bisihhati nisbatihi, bahwa penisbatan itu, penyandaran itu benar, ila ma nuqila anhu, dinukilkan dari perawi tersebut. Misalkan dinukilkan dari sahabah Abu Hurairah, mutawatir, ya berarti benar dari Abu Hurairah. Atau mungkin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya berarti benar diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jalur periwayatan mutawatir. Sehingga kita tidak perlu ragu untuk meyakini, mengilmui akan riwayat tersebut. Kemudian faedah yang kedua yang disampaikan oleh beliau alaihi rahmatullah, al-amalu bima dalla alaihi bitasdiqihi in kana khabaran. Faedah kedua adalah ketika kita mengamalkan, bisa menjadikan riwayat tersebut sebagai hujjah dalam beramal, sebagai dalil dalam beramal. Bitasdiqihi, apabila yang sampai kepada kita dari penukilan mutawatir tersebut adalah khabar, in kana khabaran, maka kita pasti membenarkannya, bitasdiqihi. Ini faedah yang bisa kita dapatkan. Watatbiquhu atau watatbiqihi in kana talaban. Kalau seandainya bentuk dari riwayat mutawatirah tersebut adalah perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau mungkin dari Abu Hurairah dan yang selainnya, maka kita tatbiqihi bima dalla alaihi bitasdiqihi wa bitatbiqihi. Jadi kita benar-benar bisa mentasdik, bisa pula mentatbiq, mengamalkan dan membenarkan apa yang datang dalam riwayat mutawatirah tersebut tanpa syak, tanpa irtiyab, tanpa keraguan sedikit pun. Jadi memang posisi di dalam ilmu mustalah, mutawatir ini posisi yang tertinggi. Mutawatir ini posisi yang paling pertama ketika ilmu-ilmu hadis dibahas oleh para al-muhaddithun. Artinya hadis yang sahih, mutawatir, maka sudah jelas bisa diamalkan, bisa dibenarkan apa yang datang pada riwayat tersebut. Ayuhat talabah at-takhassus au tarbiyatul muallimin ya ra'akumullah, disebutkan oleh al-imam As-Suyuti alaihi rahmatullah di dalam at-tadrib tentang pembahasan al-ilmu wal-yaqin fil mutawatir secara umum. Al-ilmu wal-yaqin fil mutawatir secara umum, yang mana ilmu al-yaqin atau al-qat'i ini disebutkan oleh para ulama, la yasma'uhu sami'u illa bihusulihi ala tasdiq. Ilmu al-yaqin atau ilmu al-qat'i ini hadnya apa? Definisinya apa? Artinya apa? Bagaimana sebuah ilmu bisa kita definisikan, bisa kita golongkan sebagai ilmu al-yaqin, ilmu al-qat'i, atau mungkin ilmu dhanni? Apa definisinya? Apa bedanya? Kalau yang qat'i, al-yaqin, al-lazim, la yasma'uhu sami', tidaklah khabar tersebut didengarkan oleh seseorang illa bihusulihi ala tasdiq, kecuali dia pasti secara langsung membenarkan apa yang ada di dalam ilmu al-yaqin tersebut. Sehingga enggak ada lagi pertanyaan-pertanyaan, enggak ada lagi al-istifsarat, apakah benar ini dari Nabi alaihi salatu wassalam, apakah benar ini ternukil dari sahabah, apakah benar ini merupakan hadis yang maktu' dari tabi'in? Tidak, kalau sudah mutawatir, maka sudah tidak perlu lagi untuk ditanya langsung. Otomatis seorang as-sami' membenarkan khabar tersebut. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, pembahasan yang disebutkan pula oleh para al-mustalah dalam al-mutawatir adalah pembahasan wujuduhu. Pembahasan wujuduhu, bagaimana mutawatir ini ada dalam deretan perawi atau deretan ruwatul hadis. Disebutkan oleh al-muhadditsun, al-Khattabi, al-Fudail dan yang lainnya, yujadu adadun la ba'sa bihi minal ahadithil mutawatirah. Ada beberapa riwayat-riwayat yang mutawatirah dengan jumlah yang lumayan, artinya tidak sangat sedikit, tidak pula sangat banyak. Jadi bilangannya, jumlahnya, tersebarnya di tengah-tengah para perawi, di tengah-tengah kaum muslimin, itu adadun la ba'sa bihi, dengan suatu bilangan, dengan satu jumlah yang tidak terlalu sedikit, tidak pula terlalu banyak. Minha hadithul haud, contohnya adalah hadis al-haud seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Wa hadithul mashi alal khuffain, sudah kita jelaskan pula pada pertemuan yang lalu. Wa hadithu raf'il yadaini fis shalah, begitu pula telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Wa hadithu naddarallahu imra'an, hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an, naddara artinya adalah nur, nawwarallahu imra'an, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan cahaya, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rahmahnya, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keberkahan demi keberkahan kepada imra'an, kepada seseorang. Sami'a maqalati al-hadith kama araftum wa ghairuha kathirun, dan selain hadith-hadith tersebut cukup banyak hadith yang riwayatnya mutawatir dan pasti kebenarannya. Lakin lau nazarna ila adadi ahaditsil ahad, tapi kalau kita bandingkan antara jumlah hadis-hadis yang mutawatir dengan jumlah hadis-hadis yang ahad, lawajadna annal ahaditsa al-mutawatirata qalilatun jiddan binisbati ilaiha. Lawajadna annal ahaditsa al-mutawatirata qalilatun jiddan binisbati ilaiha. Kalau kita bandingkan, kalau kita sandingkan antara jumlah hadis-hadis mutawatir dengan jumlah hadis-hadis ahad yang ada di tengah-tengah para ruwat, maka akan kita dapati bahwa hadis yang mutawatir jumlahnya sangat sedikit, qalilatun jiddan binisbati ilaiha. Jadi kalau mau disandingkan, maka jumlah hadis-hadis mutawatir sedikit, tapi kalau secara umum dilihat berapa jumlah hadis mutawatir, adadun la ba'sa bih, adadun la ba'sa bihi. Begitu pula ayuhat talabah, yang berkaitan dengan pembahasan mutawatir ini, sebelum kita masuk kepada poin yang kedua yaitu al-ahad, adalah asyharul musannafat fi, karya-karya para a'immah, karya-karya para ulama yang tersebar di tengah-tengah para talabatul ilm berkaitan dengan al-mutawatir. Para ulama memiliki sekian perhatian pada pembahasan mutawatir. Paling tidaknya ada 3 karya ilmiah yang bisa kita catat, yang bisa kita rangkum bagaimana para ulama al-muhaddithun secara khusus adalah orang-orang yang benar-benar perhatian terhadap ilmu al-mustalah, terkhusus pembahasan al-mutawatir. Kitab yang pertama adalah karya dari Al-Imam As-Suyuti alaihi rahmatullah, yang berkaitan dengan mutawatir ini. Karya Al-Imam As-Suyuti alaihi rahmatullah, dan judul kitabnya adalah Al-Azharu Al-Mutanathiratu Fil Akhbaril Mutawatirati. Al-Azharu Bil Alifi Ba'dal Ha', Al-Azharu Al-Mutanathiratu Fil Akhbaril Mutawatirah. Jadi isi karya tersebut tentang hadis-hadis mutawatir, pembahasan secara umum, contoh-contohnya, itu disampaikan oleh Al-Imam As-Suyuti alaihi rahmatullah. Karya yang kedua adalah karya yang juga dimiliki oleh Al-Imam As-Suyuti alaihi rahmatullah, yang merupakan talkhis, rangkuman atau ringkasan dari kitab yang telah kita sebutkan tadi, yang mana beliau memberi nama karya kedua ini dengan Qatful Azhar, Qatfu Al-Azhari. Ini merupakan talkhis dari kitab yang sebelumnya. Karya yang ketiga, yang merupakan karya dari Al-Imam Muhammad Ibnu Ja'far Al-Kattani, Muhammad Ibnu Ja'far Al-Kattani, dengan judul karya beliau Nazmul Mutanathiri, Nazmu Al-Mutanathiri Minal Hadithil Mutawatiri, Nazmu Al-Mutanathiri Minal Hadithi Al-Mutawatiri. Ini 3 karya ilmiah, 3 karya besar dari A'immatus Salaf ayuhat talabah ya ra'akumullah, sehingga dengan karya-karya ini kita bisa mengambil dan merujuk sebagaimana para ulama, para masyayikh, para guru-guru kita, para ustadz kita merujuk kepada kitab-kitab tersebut. Sengaja memang ana bi'idnillahi ta'ala akan menyebutkan karya-karya ilmiah dari setiap pembahasan yang akan kita bawakan dalam mustalah al-hadith ini, dengan satu tujuan, yaitu melaksanakan atau merealisasikan pesan yang telah disampaikan oleh Syekhuna Al-Allamah Al-Muhaddith Abdullah Ibn Abdurrahim Al-Bukhari Hafidhahullahu Wara'ah Abu Usama, Syekh Abdullah Ibn Abdurrahim Al-Bukhari Hafidhahullahu Wara'ah. Beliau berpesan kepada para talabah secara umum dan kepada Anas secara khusus ketika akan pulang dan meminta wejangan kepada beliau untuk menyampaikan kepada talabah yang ada di tempat masing-masing, i'tina, bersungguh-sungguhlah, perhatikan lebih dalam, telaah. Apa yang ditelaah, apa yang di'tina lebih dalam, karya-karya immatus salaf. Jelaskan kepada mereka karya-karya immatus salaf. Karena sekarang alhamdulillah PDF tersebar di mana-mana. Nanti suatu saat nama-nama kitab tersebut yang harapan ana sudah antum catat, tiga nama karya besar dari Imam Suyuti wal Imam Al-Kattani tadi, bisa antum cari dan bisa antum jadikan sebagai rujukan. Karena beliau berpesan bahwa para talabatul ilm harus bisa memiliki sebuah kaidah. Khudhu min akhadhu. Khudhu min haitsu akhadhu. Ambillah, rujuklah kepada karya-karya ilmiah, karya-karya besar para ulama sebagaimana mereka pun mengambil dan merujuk dari kitab-kitab tersebut. Tentunya apabila kita memiliki iskal, sebuah permasalahan, yang kita tanyakan kepada orang-orang yang lebih berilmu, para masyayikh kita alhamdulillah ahya. Mereka murabbuna, mereka bisa menjadi pembimbing-pembimbing kita. Jadi biidznillahi ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan, akan ada setiap pembahasannya karya-karya yang berkaitan dengan pembahasan kita. Al-Ahad pun demikian, akan kita sebutkan karya besar dari para ulama a'immatus salaf berkaitan dengan Al-Ahad, Al-Mashhur, dan yang seterusnya. Kita masuk kepada ucapan Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, al-thani, yang kedua. Al-Ahad ta'rifuha wa aqsamuha bi'tibari at-turuq ma'a at-tamthil wa aqsamuha bi'tibari ar-ratbati atau bi'tibari ar-rutbati bi dhammi ar-ra ma'a at-tamthil wa ma tufiduhu. Ada 4 poin, 4 pembahasan pada pembahasan al-ahad. Yang pertama adalah ta'rifuhu atau ta'rifuha. Ta'rif dari ahadith al-ahad. Ta'rifuha ma siwa al-mutawatir. Apa maksud dari hadith ahad? Hadith ahad adalah hadith-hadith, riwayat-riwayat selain mutawatir. Jadi selain mutawatir, maka itu masuk secara umum kepada pembahasan al-ahad. Jadi jangan kita bayangkan bahwasanya al-ahad itu yang memiliki satu jalan. Oh, belum tentu. Tiga jalur periwayatan pun, tiga sanad pun bisa dihukumi sebagai ahad. Jadi jangan-jangan sampai ada kesimpulan dini pada benak-benak kita bahwa ahad ini adalah hadis-hadis yang memiliki satu jalur periwayatan, satu jalur sanad. Belum tentu. Akan kita bahas secara tuntas bi'idznillahi ta'ala. Masih wal mutawatir. Pokoknya selain mutawatir, itulah ahad. Kalau kita ambil kemarin apa yang disebutkan atau dirajihkan oleh para ulama al-muhadditsun bahwa haddul mutawatir itu paling tidaknya adalah 10 jalur periwayatan ala arjahil aqwal. Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, semisal ada jalur periwayatan jumlahnya 5. Maka dia belum masuk kepada mutawatir ala qaul ar-rajih. Tapi masuk ke hadis kemana? Masuk kepada pembahasan hadis al-ahad. Karena al-ahad ini memiliki taksim, memiliki pembahagian yang disebutkan oleh a'immatu al-muhadditsin. Kita masuk kepada fakrah ba. Kita masuk kepada poin B. Wa tunqasimu bi'tibari turuqi ila thalathati aqsam. Dan ahad ini tangkasimu terbagi bi'tibari turuq, berdasarkan jalur periwayatannya, ila thalathati aqsam, menjadi tiga bagian. Masyhurun yang pertama, yang kedua azizun, dan yang ketiga gharibun. Masyhurun, azizun, wa gharibun. Fal masyhuru, adapun yang pertama, ma rawahu thalathatun fa akthar, yang diriwayatkan oleh tiga orang 3 jalur periwayatan atau lebih. 3 atau lebih, bukan 10. Ikhwati fillah ya rakumullah ayuhat talaba. Kalau 10 sudah masuk ke mutawatir. 3. 3 atau lebih, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau 10 sudah masuk mutawatir. Walam yablugh haddut tawatur, yang belum sampai kepada at-tawatur. Misaluhu, contoh dari hadis masyhur adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al muslim, seorang muslim yang hakiki adalah man salimal muslimun, orang-orang yang selamat, kaum mukminin itu selamat dari lisannya, tajamnya lisan dia dan kejamnya tangan dia. Ini makna hadis secara global. Jalur periwayatan hadis ini datang dari 3 jalur periwayatan, dari 3 arah. Kalau antum ada kitabnya Mustalah al-Hadis, antum bisa lihat pada al-Hasyiah rokem wahid. Di situ disebutkan rawahul Bukhari fi Kitabul Iman kada kada kada. Di bawahnya wa Muslimun fi Kitabul Iman kada kada kada. Di bawahnya lagi wa rawahul Bukhari, itu sudah 3. Yang pertama jalur periwayatan Imam Bukhari dalam Kitabul Iman bab tersendiri, jalur periwayatan kedua riwayat Muslim Kitabul Iman bab tersendiri, demikian lagi Al-Imamul Bukhari juga meriwayatkan dalam Kitabul Iman dalam bab yang berbeda. Ini sudah 3 jalur periwayatan, berarti 3 atau lebih. Disebutkan lagi pada bahagian di bawahnya wa Muslimun, ada lagi rawahu Muslim fi Kitabul Iman. Maka ini ada 5 paling tidaknya jalur periwayatan, ada 5 sanad. Maka ini adalah masyhur. Kalau misalnya ini ada sampai periwayatan Bukhari Muslim, Bukhari Muslim, Bukhari Muslim terus sampai 10, bukan masyhur lagi sudah. Tapi masuk kepada at-tawatur. Jadi 3 atau lebih, dan pada riwayat ini man saliman muslimun min lisanihi wa yadihi, ada 5 jalur sanad, 5 jalur periwayatan. Sehingga hadis ini dihukumi oleh para ulama al-muhaddithun sebagai hadis yang masyhur. Yang kedua kata beliau, bahagian dari al-ahad adalah al-aziz. Ma rawahu tsnani faqat. Riwayat yang hanya berasal bersumber dari 2 sanad. Fakat, enggak lebih, enggak kurang, enggak lebih. Misaluhu, contohnya adalah qauluhu, ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Al hadis ma'ruf ladaikum la yahtaj ila at-tarjamah li'annakum qad araftum ma'na al hadis. Dalam hasyiah nomor 2 antum bisa lihat bahwa disebutkan yang pertama rawahul Bukhari, yang kedua wa Muslimun. Ada jalur yang ketiga? Enggak ada. Hanya 2 jalur periwayatan, Bukhari wa Muslimun, Bukhari wa Muslimun. Berarti ini adalah hadis yang aziz, hanya dari 2 jalur periwayatan. Loh, berarti kalau muttafaqun alaih rawahu Bukhari wa Muslim semuanya aziz. Wah, jangan keliru. Kalau antum menghafal sebuah hadis dan antum sampaikan muttafaqun alaihi, contohnya misalkan hadis yang ma'ruf yang sudah antum ketahui berkaitan dengan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, itu muttafaqun alaih. Jangan salah, bukan hanya Bukhari Muslim yang meriwayatkan hadis tersebut. A'immah yang lainnya pun meriwayatkan, ternukil dalam At-Tirmidzi, dalam Sunan, Ashabus Sunan, begitu pula Imam Ahmad dalam Al-Musnad, Musannafah dan yang lainnya. Jadi karena banyak jalur periwayatannya, maka tidak bisa disebut sebagai al-aziz. Jadi jangan mengambil kesimpulan terlalu cepat. Setiap yang Bukhari dan Muslim saja berarti ini riwayat-riwayat yang aziz. Bukan. Belum tentu seperti itu. Tapi kalau hadis ini la yuminu ahadukum, ini adalah hadis yang al-aziz, yang mana hanya Bukhari dan Muslim yang meriwayatkan hadis tersebut dari jalurnya masing-masing. Maka syahidnya adalah al-aziz ma rawahu itsnani faqat. Adapun jenis yang ketiga al-gharib ma rawahu wahidun faqat. Hanya satu jalur periwayatan. Nah, ini namanya al-gharib. Mungkin saat ini terbetik pada bayang-bayang kita, pada benak-benak kita, kalau ahad itu hanya satu jalur periwayatan. Ya, bukan. Ahad itu bermacam-macam. Ada yang tiga, ada yang dua, ada yang satu, ada mungkin yang sembilan. Itu masuk kepada pembahasan masyhur tadi. Maka gharib ini adalah satu, hanya satu jalur periwayatan. Misaluhu, contohnya adalah ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, al-hadis ma'ruf ladaikum. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin kenapa hadis ini dihukumi sebagai hadis yang gharib. Fa innahu lam yarwihi anin nabiy sallallahu alaihi wasallam illa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Tidak ada yang meriwayatkan hadis ini kecuali Umar ibn al-Khattab dari Nabi. Satu jalur periwayatan saja, satu sanad saja, Nabi ke Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Dilanjutkan oleh Syekh, wala an Umar illa Al-Qamah ibn Waqqas. Tidak ada yang meriwayatkan kepada, atau tidak ada yang meriwayatkan dari Umar ibn al-Khattab kecuali Al-Qamah ibn Waqqas. Tidak ada yang meriwayatkan dari Umar kecuali Al-Qamah. Jadi jalur periwayatannya bisa tergambarkan, bisa terbayangkan kepada antum. Yang pertama adalah Nabi alaihissalatu wassalam. Di bawahnya hanya seorang Umar. Enggak ada Abu Hurairah, wala Abu Bakrin, wala Uthman, wala ashab Rasulillah yang lainnya. Di bawahnya Umar hanya Al-Qamah. Satu jalur periwayatan, satu sanad. Wala an Al-Qamah illa Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Di bawahnya Al-Qamah tidak ada perawi kecuali Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Wala an Muhammad illa Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Di bawahnya Muhammad tidak ada perawi kecuali Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Jadi betul-betul satu dari Nabi kepada Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab kepada Al-Qamah, Al-Qamah kepada Muhammad bin Ibrahim, Muhammad bin Ibrahim kepada Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Wa kulluhum min at-tabi'in, dan mereka semua dari kalangan tabi'in. Thumma rawahu an Yahya khuluqun kathir. Walaupun setelah Yahya bin Sa'id Al-Ansari baru riwayat ini menyebar kemana-mana, ke a'immatus salaf semuanya masing-masing meriwayatkan. Tapi yang menjadi syahid adalah bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam hanya diberikan kepada Umar, dari Umar hanya diberikan kepada Al-Qamah, dari Al-Qamah hanya diberikan kepada Muhammad At-Taimi, dari Muhammad At-Taimi hanya diberikan kepada Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Ini ayuhat talabah yang menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini, yang insyaallah ta'ala fakrah yang berikutnya, poin yang C atau fakrah Jim, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin, yang berkaitan dengan watunqasimul ahadu bi'tibaril rutbati ila khamsati aqsam, terbagi menjadi lima pembahagian, akan kita sebutkan pada pembahasan yang akan datang bi'idznillahi ta'ala. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah.